Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa irdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin karya Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab fil yaqin wa tawakkul, yakni al-hadis al-hadi asyar, hadis yang ke-11. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas yani Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana akhawani ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada dua orang bersaudara di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahaduhuma ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, satu dari kedua saudara tadi biasa mendatangi majlis nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akharu yahtarif, sedangkan yang lain, saudara yang kedua, yahtarif. Yahtarif disebutkan sendiri oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ay yaktasib wa yatasabab. Saudara yang kedua, dia bekerja mencari nafkah. Fasyakal muhtarifu akhahu linnabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua kondisi yang berbeda tadi, satunya fokus menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satunya berniaga, bekerja. Nah, saudara yang bekerja tadi ini datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan tentang saudaranya yang hanya fokus mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Faqala SAW, maka Nabi SAW mengatakan kepada saudara yang berdagang tadi, la'allaka turzaqu bihi, bisa jadi engkau diberikan rizki sebab saudaramu yang menuntut ilmu. Rawahu Tirmidzi bi isnadin sahih ala syarti Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat dari al-Imam Muslim rahimahullah. Disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahihul Jami' nomor 5084. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dahulu ada dua orang bersaudara yang hidup di zaman Nabi SAW. Dan sebagaimana kita tahu, dahulu Nabi SAW ketika beliau tiba di Madinah dan Al-Muhajirun, sahabat-sahabat yang berasal dari Makkah, mereka berhijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, banyak dari Al-Muhajirin yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Al-Ansar, sahabat-sahabat Ansar. Nah, termasuk di dalam hadis ini bisa jadi dua orang bersaudara yang disebutkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu adalah saudara yang dihubungkan oleh Nabi SAW. Satunya dari Muhajirin, satunya dari Ansar. Atau dengan mana yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, kedua bersaudara yang dimaksud dalam hadis ini sebagaimana namanya mutlaqul ikhwah, memang dua bersaudara kandung, adik dan kakak. Yang satunya selalu menghadiri majlis Nabi SAW, sedangkan yang satu lebih fokus untuk bekerja. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan hadis ini, wa fil hadithi anna rajulaini kana fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma ya'mal yatlubur rizqa yahtarif. Di dalam hadis ini disebutkan kisah bahwa ada dua laki-laki yang hidup di zaman Nabi SAW. Mereka berdua bersaudara, yang satunya ya'mal yatlubur rizq, bekerja mencari rizki, mencari penghidupan. Yashtaghil. Wathani yahduru majalisan Nabi SAW yatlubul ilm. Sedangkan saudara yang lain menghadiri majlis-majlis Nabi SAW mencari ilmu. Tayyib. Fashtakahu akhahu. Lalu saudaranya yang bekerja tadi mengeluh kepada Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, hadza ya'ti ila 'indika yahdhur halaqatil 'ilm wa ana a'mal. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah saudaraku, dia datang ke majelis-majelismu, duduk di sisi engkau, sedangkan aku bekerja. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada saudara yang bekerja tadi, tidak perlu mengeluh. Tidak perlu menyalahkan saudaramu yang fokus menuntut ilmu. Bisa jadi dengan saudaramu itu meluangkan waktunya untuk ilmu lebih banyak dibandingkan engkau, itu adalah sebab di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan rizki yang engkau cari. Ai samihhu. Maksudnya berilah udzur, berilah alasan. La'alla dhahabika fi a'malika wa maji'ihi ilayna min asbabi tawfiqillahi lak wa an tarzuqa bisababi annaka taqumu bihajati akhika. Mudah-mudahan perginya engkau mencari rizki, mencari penghidupan, mencari nafkah, dan perginya saudaramu duduk di majlis kami itu adalah sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada engkau. Allah akan memberikan rizki sebab engkau memenuhi kebutuhan saudaramu yang menuntut ilmu. Ini ma'asyal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kondisi di mana salah satu dari keduanya fokus dengan masing-masing. Yang satu fokus mencari rizki bekerja, yang satu fokus duduk bersama Nabi SAW. Namun banyak juga para sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW, mereka bergantian. Satu hari ada yang duduk di majlis Nabi SAW, yang kedua pergi mencari nafkah. Hari yang berikutnya bergantian. Yang kemarin bekerja mencari nafkah, hari ini duduk di majlis Nabi SAW. Dan yang kemarin duduk bergantian mencari rizki. Al-Muhim dengan macam-macam kondisi mereka. Tetapi saudara ini mengeluhkan, karena dia yang fokus bekerja, sementara saudaranya hanya fokus menuntut ilmu di sisi Nabi SAW. Tayyib, kata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, huwa yatlubul ilm wa yatafaqqah fid din wa anta tatlubur rizq fatata'awana. Diberikan jalan tengah oleh Nabi SAW, jalan keluarnya. Kalau saudaramu ingin memfokuskan dirinya menuntut ilmu, mendalami ilmu agama, dan engkau lebih banyak menghabiskan waktumu bekerja, maka kalian bisa saling membantu. Dengan apa yang kau hasilkan dari pekerja itu, berikan nafkah untuk saudaramu yang menuntut ilmu. Dan saudaramu yang menuntut ilmu akan memberikan bagian dari ilmu yang didapatnya kepada engkau. Sehingga saling menguntungkan. jika kedua-duanya mau memahami, saling bertakawun satu sama lain. Huwa yu'inuka 'ala dinika wa anta tu'inuhu 'ala dunyahu. Dia akan membantu engkau masalah-masalah agama kamu, dan kamu membantu dia dalam permasalahan dunianya, masalah penghidupannya. La'allaka turzaqu bihi. Mudah-mudahan engkau lebih dibukakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebab engkau membantu saudaramu yang menuntut ilmu. Tayib. Fa idza kana akhawani au abun wa ibnihi au akhin wa ibni akhihi yata'awanan hadza yatlubul ilm wa hadza yatasabbab fi tijarah au khirazah au bina' au zira'ah fala ba'sa. Kata beliau rahimahullah taala menyebutkan kepada kita bahwa hubungan antara dua saudara ataupun hubungan antara ayah dengan anak atau antara keponakan dengan paman, tidak masalah jika keduanya saling memberikan manfaat. Misal seperti kasus di atas tadi, saudaranya yang fokus menuntut ilmu, yang satunya fokus bekerja. Atau ayah dengan anaknya, dia perintahkan anaknya untuk fokus menuntut ilmu, ayahnya bekerja. Atau keponakan dengan pamannya, perintahkan keponakannya untuk menuntut ilmu, pamannya yang mencari rezeki. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yang seperti ini tidak mengapa, salinglah berta'awun. Engkau yang memiliki apa namanya kelebihan dalam menjalankan niaga, entah itu tijarah, berdagang, au khirazah, atau menjahit, au bina, atau membangun bangunan, au zira'ah, atau bertani di sawah ataupun di ladang, kerjakan. Fala ba'sa, yang demikian tidak mengapa. Satu fokus menuntut ilmu, satu bekerja. Tayyib. La'alla hadza yarzuq bi hadza in ta'awana jami'an fi talabil ilm wa fi talabir rizqi kulluhu tayyibun. Mereka berdua bisa saling memberikan rizki. Kalau dalam kata rizki, ma'asyiral khairin wa rahimakumullah, tentunya lebih luas dibandingkan harta. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita bahwa masing-masing makhluk hidup yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, mereka telah ditentukan bagian dari rizkinya. Tidak dikatakan telah ditentukan bagian dari hartanya, bukan. Telah ditentukan bagian dari rizkinya, dan rizki itu umum. Ilmu masuk ke dalam rizki, harta pun juga bagian dari rizki. Saudara kita juga rizki untuk kita. Anak-anak kita juga rizki untuk kita. Dan yang selainnya. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kata beliau tadi, kalau kita mau memahami, berta'awun, seandainya anak kita yang menuntut ilmu, kita yang bekerja, jangan lupakan ilmu itu. Tidak apa-apa bertanya untuk bertanya kepada anaknya, mendapatkan ilmu. Apa tadi yang kau dapatkan dari majelismu belajar? Demikian, sampaikan kepada orang tua, tidak mengapa. Demikian juga kita sebagai anak yang mendapatkan ilmu dari majelis yang kita hadiri, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang tua, kepada saudara, kepada paman, kepada teman, dan yang lainnya. Ilmu yang antum peroleh itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada antum. Maka bagilah rezeki itu kepada orang lain. Nah, ini bedanya rezeki dalam bentuk harta dengan rezeki dalam bentuk ilmu. Rezeki dalam bentuk harta secara materinya, kalau dikeluarkan, diberikan, maka akan berkurang. Tapi rezeki dari bentuk ilmu, ketika engkau berikan, tidak akan berkurang ilmu yang ada padamu. Justru akan semakin bertambah kuat, akan semakin bertambah barokahnya, akan semakin bertambah balasannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kulluhu tayyibun. Semuanya baik jika mau saling berta'awun, bekerja sama dan saling memahami. Tayyib. Fala budda an yakuna lahumu nasibun yu'inuha 'ala talabil ilm. Maka selayaknya, sepantasnya bagi kedua orang tadi, entah dua saudara atau ayah dengan anak atau keponakan dengan paman dan seterusnya. Mereka berdua hendaknya an yakuna lahuma nasibun, mengambil bagiannya masing-masing. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari keilmuan lebih banyak, sampaikan kepada yang lebih banyak waktunya untuk bekerja. Yang lebih banyak waktunya untuk bekerja, berikan dari apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau berupa harta itu kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Pendek nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bihi. Mudah-mudahan engkau diberikan rizki sebab engkau membantu orang yang menuntut ilmu. Tetapi di situ ada pengajaran bagaimana cara bermuamalah di antara kita. Kalau yang seperti ini, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dipraktekkan, kita praktekkan bersama, akan indah muamalah itu. Tidak akan ada yang namanya saling iri, fulan lebih banyak waktunya untuk bekerja, menghasilkan lebih banyak harta, saya fokus mengajar, fokus menuntut ilmu. Tidak akan keluar keluhan-keluhan semacam ini. Demikian juga yang lebih banyak waktunya untuk bekerja, tidak akan mengeluh, saudara saya lebih banyak waktunya untuk menuntut ilmu. Ambil bagianmu dari ilmu, ambil bagianmu dari dunia, tapi lebih banyaklah porsi dari ilmu yang kau ambil. Kata beliau rahimahullah ta'ala, walakinad dunya nahtaju ila ba'di syai', dunia itu kita tetap membutuhkan sedikit bagian dari dunia itu. Tidak mungkin kita hidup di dunia ini tanpa memerlukan dunia, tanpa membutuhkan dunia, tidak mungkin. Tetap kita membutuhkannya, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan yang ada di dunia ini untuk manusia, untuk kita. Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang penuntut ilmu, tentu sangat pantas bagi kita ini untuk lebih menampakkan keilmuan, lebih menampakkan bahwa kita ini tersibukkan dengan ilmu dibandingkan kita tersibukkan dengan harta. Ada waktu untuk bekerja mencari ma'isyah, mencari nafkah. Ada waktu untuk menuntut ilmu. Ahlus sunnah wal jamaah seperti ini. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang selalu berkait dengan ilmu, tertaut dengan ilmu. Waktunya akan lebih banyak dengan ilmu. Itu ahlus sunnah, terwarnai dengan ilmu, tidak meninggalkan bekerja. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, koreksi yang kepada diri kita ini sendiri. Kita mengaku sebagai seorang ahlus sunnah, mengaku mengikuti salaf, harus mengerti bagaimana menjadi ahlus sunnah, harus mengerti bagaimana cara mengikuti salaf. Salaf mereka juga bekerja, banyak para imam yang dikenal memiliki perniagaan atau dagangan-dagangan yang besar, bahkan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ada beberapa di antara mereka yang dikenal sebagai saudagar-saudagar besar, tetapi tidak menghilangkan waktu mereka untuk mencari ilmu dari sisi Nabi SAW, tetap mendapatkan kemuliaan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagai orang yang terbaik setelah Nabi SAW, siapa beliau? Saudagar, pandai beliau berdagang, banyak hartanya, dan selalu dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada bagian dari mereka mencari rizki, harta benda dunia, ada waktu mereka untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi simat dari mereka lebih nampak kecondongannya kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu untuk kita fahami. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, ini mungkin ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kenapa hadis ini berkaitan dengan menuntut ilmu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab fil yaqini wat tawakkul, tentang yakin dan tawakal. Sekilas mungkin kita tidak akan bisa memahami kenapa masalah menuntut ilmu, fokus dengan ilmu dan tetap memberikan bagian dari dunia, mengambil bagian dari dunia untuk hidup kita, dimasukkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam bab fil yaqin wat tawakkul. Karena banyak orang-orang yang ketika di awal perkaranya, fi awwalil amr, dia berusaha untuk memfokuskan dirinya menuntut ilmu, mencari ilmu, bulan demi bulan dilewati, tahun demi tahun dilewati, belajar ilmu, fokus ilmu, tapi begitu katanya selesai dari tingkatan-tingkatan yang telah dia dapatkan di madrasahnya, di sekolahnya, kemudian seolah-olah hendak meninggalkan apa yang sudah pernah dia dapatkan. Merugi yang seperti ini. Kenapa? Lebih melirik kepada kehidupan dunia. Bagaimana saya nanti? Seperti apa nanti kehidupan saya di masa depan? Lebih terfokus itu, lebih terpikirkan itu. Dan seperti ini kan, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat disayangkan. Kalau dia melirik ke sana, kemudian apa namanya? Berjalan lebih mencari dunia lebih banyak. Ilmu yang sudah dia dapatkan selama bertahun-tahun dengan pengorbanan yang tidak sedikit, yang tidak mudah. Waktu banyak yang dikorbankan, tenaga, pikiran, bahkan kesenangan tidak dia dapatkan sebagaimana dia dapatkan anak-anak yang tidak menuntut ilmu. Tapi begitu berlalu beberapa tahun, ingin fokusnya kepada dunia, hilang ilmunya. Nah, orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan keyakinannya dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Seakan-akan dia menyangka bahwa dengan kemudian tetap berada di garis menuntut ilmu, tetap berada di garis dakwah, akan menghalangi dia dari rizki dunia. Tidak, sekali-kali tidak. Bagianmu dari harta dunia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun cara engkau mencarinya, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagianmu demikian, maka itu yang akan kau dapat. Harta benda dunia yang kita cari akan lebih banyak kesedihannya ketika didapatkan. Akan lebih banyak mengorbankan apa yang ada pada diri kita, penjagaannya lebih ekstra. Lebih takut kita harta itu hilang. Sedangkan ilmu yang sudah engkau cari, yang sudah engkau dapatkan, yang sudah tersimpan di dalam dada ini, tidak perlu takut. Ilmu itu yang akan menjaga kamu. Ilmu itu yang akan membimbing kamu. Harta bisa menjatuhkan engkau ke dalam dosa-dosa, sementara ilmu akan menjaga engkau dari dosa. Harta akan menyimpangkan engkau dari jalan Allah, ilmu yang akan menjaga engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga engkau tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bab yang berikutnya akan disebutkan oleh beliau adalah bab tentang al-istiqamah. Maka masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah, nasihat kepada yang telah menghabiskan waktunya di dalam ilmu, jangan sekali-kali berpikir untuk keluar dari lingkaran keilmuan itu. Jangan sekali-kali berpikir untuk keluar dari lingkaran dakwah, hanya ingin melihat silaunya dunia. Dunia itu fata morgana, kelihatan indah, tapi ketika engkau masuk di sana, tidak akan dapat apa-apa. Maka ambil bagian dari dunia selayaknya saja, sebutuhnya saja apa yang kita butuhkan. Tetap berada di jalan menuntut ilmu, tetap berada di lingkaran dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik, dan itu nikmat yang sangat besar, rizki yang berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, mungkin ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas dalam bab fil yaqini wa tawakkul. Baik. Kemudian bab berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bab yang ke-8. Kata beliau rahimahullah taala, babu al-istiqamah. Babul istiqamati. Qala Allah taala, fastaqim kama umirta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-112. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta. Istiqamalah engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau diperintah. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan pembahasan tentang al-istiqamah. Nah, apa yang dimaksud dengan al-istiqamah? Baik, para ulama rahimahumullah banyak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan istiqamah itu. Tapi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kita akan ambil beberapa definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama tersebut. Al-istiqamah adalah an yalzaman al-insanu at-tariqa allati rasamahallahu subhanahu wa ta'ala li'ibadihi wa amarahum bisulukiha. Istiqamah adalah seorang kokoh untuk tetap berada di jalan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menempuhnya. Min ghairi an yuhayyida anha yumnah aw yusrah. tanpa berpaling ke kanan ataupun ke kiri. Ini makna dari istiqomah. Jadi istiqomah adalah kita tetap berusaha untuk berada di atas jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, garis lurus yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap berusaha berada di jalan tersebut, tidak mereng ke kanan, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau, beliau mengatakan al-istiqamah hiya an yathbuta al-insanu 'ala syari'atillah. Istiqamah itu adalah seorang kokoh di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Sama maknanya. Intinya dia berusaha untuk tetap berada di jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan apa itu? Jalan lurus tersebut adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jalan tersebut adalah as-siratul mustaqim. Jalan lurus yang setiap hari kita minta. Di awal-awal salat kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas sirata al-mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah petunjuk kepada kami, as-siratul mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa maksud dari jalan yang lurus itu. Sehingga hakikatul istiqamah, maksudul istiqamah adalah an yakuna mulaziman litaqwa. Seorang itu berusaha menjaga takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw yakuna salikan lisiratil mustaqim allati yad'ul insanu rabbahu fi kulli raq'atin luzuman an yasluka bihi dzalika shirath. Dia berusaha menjaga ketakwaan sehingga dengan takwa tadi, definisi yang sudah sering kita ulang-ulang, pembahasan yang sudah sering juga kita bahas tentang takwa itu. Nah, kita berusaha menjaga takwa tersebut. Ketika takwa yang kita miliki, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berusaha untuk kita jaga, maka itulah yang namanya istiqomah. Kita menjaga takwa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153, termasuk bagian dari al-wasaya al-ashr, 10 wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Anna hadza sirati mustaqiman, kata Allah, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan untuk kita jalan lurus itu. Dari Allah telah mengajarkan yang memberitahukannya kepada kita. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengajarkan bagaimana cara kita menempuh jalan yang lurus itu. Dua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga telah memberitahukan kepada kita bagaimana caranya untuk tetap kokoh berada di atas jalan tersebut. Tidak jatuh ke kanan, tidak jatuh ke kiri. Semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada alasan saya tidak tahu mana jalan yang lurus. Saya tidak tahu mana kebenaran. Saya tidak mengerti kalau itu kebatilan. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kita mau mencarinya atau tidak. Kita mau berusaha untuk lurus atau tidak. Fattabi'uhu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah jalan yang lurus tadi itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan jangan kalian ikuti subul. Banyak jalan di kanan dan kiri yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jalan kanan, jalan kiri itu. Fi kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Di masing-masing jalan itu akan ada satu syaitan yang menyeru kita, merayu kita supaya menempuh jalan yang ke kanan atau yang ke kiri itu. Kata Allah, la tattabi'us subul. Jangan kau ikuti subul, banyak jalan yang ke kanan atau ke kiri itu tadi. Tetap berusaha lurus. Fatafarraqu bikum an sabilih. Kalau engkau sampai menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, maka tafarraqu bikum an sabilih. Kalian akan berpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Jawaban untuk pertanyaan bagaimana cara menyatukan kalimat kaum muslimin, cara jam'ul kalimah kaum muslimin, adalah bukan dengan melewati jalan yang bengkok tadi. Seorang yang sudah terlanjur jalan di jalan yang bengkok, bukan kemudian caranya jam'ul kalimah adalah dengan menarik orang yang berada di jalan yang lurus, bukan. Tapi yang namanya jam'ul kalimah adalah berjalan bersama di jalan yang lurus. Kalau ada yang menyimpang, bukan yang menyimpang menarik orang yang berada di jalan yang lurus, tetapi bagaimana caranya dia kembali kepada jalan yang lurus. Ini baru namanya jam'ul kalimah. Bukan membiarkan, silakan engkau ke kanan, silakan engkau ke kiri, nanti kita akan sampai di tujuan yang sama. Bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sudah gariskan. Dan caranya bagaimana? Tempuh jalan yang lurus, itu jam'ul kalimah. Kalau engkau menyelisih jalan yang lurus, maka yang yatafarraq bukan orang-orang yang, kalau mau dikatakan ngeyel berada di jalan yang lurus, ngeyel di jalan yang lurus. Bukan ini yang dituntut, tetapi engkau yang dituntut jangan keluar. Kalau engkau keluar, maka engkau yang memecah, engkau yang menyempal. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Lihat ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, definisi istiqomah tadi berkaitan dengan menjaga takwa. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa kaitan istiqomah itu dengan ketakwaan. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Maka bagaimana caranya istiqomah? Jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mudah istiqomah, engkau akan mudah sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita akan baca dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab al-istiqomah. Taib. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.